Ku mengerti betapa sulit untuk kembali dan mempercayai penipu ini sekali lagi. Pemeran utama setelah berlayar pergi, itu kamu. Ya, aku wanita yang seharusnya lebih berasa. Tapi malah aku mencabik lukai kau yang baik dan buat hatimu sakit meski malu untuk akui aku mau kau kembali. Jantung ini baru kini ku sadari setelah berlayar pergi. Oh, kamu.